Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala mengatakan Qala Al-Ajurriyu Rahimahullah Ta'ala Haddathana Abu Abdillahi Ahmad bin Al-Hasan bin Abdil Jabbar Al-Sufiyu قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جبير ابن جابر قال سمعت Khalidan al-Lajlaji Sami'tu Khalidan al-Lajlaja Yuhadithu makhulan An Abdurrahman ibn Aishin Qala sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallama yaqulu Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala mengatakan telah menyampaikan kepada kami Abu Abdullah Ahmad Ibn Hasan Ibn Abdul Jabbar As-Sufi Ia mengatakan telah menyampaikan kepada kami Sulaiman bin Umar Ar-Raqi Beliau mengatakan telah menyampaikan kepada kami Isa bin Yunus. Beliau mengatakan telah menyampaikan kepada kami Al-Auza'i. Dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Beliau mengatakan aku mendengar Khalid Al-Lajlaj. Menyampaikan hadis kepada Makhul dari Abdurrahman bin Aish. Beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ra'aitu Rabbi azza wa jalla fi ahsani suratin. Aku melihat Rabbku Azza wa Jalla dalam bentuk yang paling baik. Faqala li fi ma yahtasimul mala'ul a'la ya Muhammadu. Maka Rabbku berkata kepadaku tentang apa para makhluk yang paling tinggi yaitu para malaikat berselisih pendapat wahai Muhammad alaihi salatu wassalam qultu anta a'lamu ay rabbi aku berkata engkau lebih mengetahui wahai Rabbku qala fima yahtasimul mala'ul a'la Rabbku berkata kembali tentang apa para malaikat berselisih pendapat. Qultu anta a'lamu ay rabbi. Aku berkata, engkau lebih mengetahui wahai Rabbku. Fawada'a kaffahu 'azza wa jalla Baina katifayya Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi Maka Allah Azza wa Jalla Meletakkan telapak tangannya di antara dua bahuku. Lalu aku pun mengetahui segala sesuatu yang ada di langit-langit maupun di bumi. Thumma tala. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam membaca, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit-langit dan bumi, dan agar ia termasuk di antara orang-orang yang yakin. Thumma qala li fima yakhtasimul mala'ul a'la ya Muhammadu. Kemudian Rabbku berkata kembali kepadaku, tentang apa para malaikat berselisih, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Qultu fid darajati. Aku berkata tentang derajat-derajat. Qala wa mad darajatu. Rabbku berkata, apa yang dimaksud dengan derajat-derajat? Qultu, aku berkata, al-mashyu ilal jama'ati, berjalan menuju salat-salat jama'ah, wal-julusu fil masajidi khalfas salawati, dan duduk di masjid-masjid setelah salat-salat lima waktu. Wa isbagul wudu'i fis sabarati, dan menyempurnakan wudu di pagi-pagi yang dingin. Qala wa fima. Rabbku berkata kembali, dan tentang apa? Qultu, aku berkata, fil kaffarati, tentang perkara-perkara yang menghapuskan dosa. Qala wa ma hiya. Rabbku berkata, apa itu? Qultu, aku berkata, it'amut ta'ami wa badlus salami wassalatu billayli wannasu niyamun. Memberi makan, menyampaikan salam, salat di malam hari tatkala manusia sedang tidur. Qala qul, Allahumma inni as'aluka fi'lal hasanati wa tarkal munkarati وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني وإذا أردت بين قوم فتنة فتوفني وأنا غير مفتون. Rabbku berkata, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, mencintai orang-orang miskin, dan agar engkau menerima taubatku, mengampuniku dan merahmatiku. Dan apabila engkau menghendaki fitnah di antara suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan aku tidak terfitnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fata'allamuhunna, pelajarilah kalimat-kalimat tersebut. Walladzi nafsi biyadihi innahunna lahaqqun. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut merupakan kebenaran. Kemudian ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah, setelah Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala menyebutkan 3 hadis yang di dalamnya terdapat kalimat ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling baik, yang beliau nukilkan dari kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Setelahnya beliau akan meneliti, menyebutkan pembahasan dan penelitian tentang hadis-hadis tersebut dan hadis-hadis yang lain yang disebutkan di dalamnya kalimat ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling baik. Dan penelitian ini beliau sebutkan dalam sekian banyak halaman setelahnya. Dan agar tidak memberatkan antum, penelitian ini, pembahasan tentang hadis-hadis ini tidak akan kita baca. Kita akan langsung pada kesimpulan. Kesimpulan dari Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala tentang hadis ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling baik. Kesimpulan tersebut akan kita baca berdasarkan kitab yang ada di hadapan ana pada halaman 316. Jadi kita akan tinggalkan sekitar 17 halaman ini karena panjangnya pembahasan penelitian tentang hadis-hadis ini, khawatir memberatkan antum, kita tinggalkan kurang lebih sekitar 17 halaman yang cetakannya sama dengan cetakan saya, halaman 316 paragraf yang terakhir paling bawah. Adapun cetakan yang berbeda, kalau cetakan PDF sama, Mas Budi, sama ya. Mungkin ada cetakan yang lain bisa dibantu. Kalimatnya yang akan kita baca, walladzi yadhharu li. Ini kesimpulannya. Walladzi yadhharu li. Sudah sambung nggih. Halamannya sama yang di PDF. 300. Oh, yang memakai PDF yang cetakan lain halaman 331. Cari kalimat walladzi yadhharu li, yang nampak olehku. Ini kesimpulan. Kita baca. Yang belum ketemu mungkin bisa dibantu ikhwah yang lainnya. 17 halaman kita tinggalkan ini. Kita posisikan 17 halaman ini sebagai ta'liq, sebagai catatan tambahan, keterangan Kalau di kitab saya beri garis pemisah. Jadi saya posisikan sebagai catatan terhadap hadis. Ro'a itu Rabbi fi ahsani suratin. Kita baca. Ini kesimpulan, apakah hadis tentang ucapan Rasul ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling baik, ini sahih ataukah tidak? Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, والذي يظهر لي أن هذه الرؤيا المنامية أن هذه الرؤيا المنامية التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ربه في أحسن صورة وَمَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ سُؤَالِ اللَّهِ لِرَسُولِهِ وَإِجَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُؤَالِ رَبِّهِ أَنَّهَا تَثْبُتُ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهَا. Dan yang nampak olehku bahwasanya mimpi ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di dalamnya Rabbnya dalam bentuk yang paling baik, dan yang datang di dalamnya berupa pertanyaan Allah kepada Rasulnya dan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan Rabbnya, bahwasanya hadis-hadis tersebut sahih dengan mengumpulkan jalan-jalannya, dengan terkumpulnya jalan-jalan periwayatannya. Bistithnai tariqi Abdurrahman ibn Ayyishin, dengan mengecualikan jalan periwayatan Abdurrahman bin Ayyish. Fa innahu da'ifun isnadan wa matnan, karena sesungguhnya jalan tersebut da'if, tidak sahih baik sanad maupun matannya. La siyama qawluhu fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi, terlebih ucapan Rasul alaihi salatu wasalam, maka aku pun mengetahui segala sesuatu yang ada di langit-langit maupun di bumi, sebagaimana lafaz hadis yang kita baca di awal majlis. Wa ma yuqaribuhu, dan yang mendekati lafaz tersebut. Fa inna hadhil jumlata munkaratun mukhalifatun linususil kitabi wassunnati fi annahu la ya'lamu ma fis samawati wal ardi illallahu. Karena sesungguhnya kalimat ini mungkar, menyelisihi dalil-dalil Alkitab dan Sunnah yang menyebutkan tentang bahwasanya tidaklah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit-langit maupun di bumi kecuali Allah semata. Wa bistithna'i hadis Ibni Abbasin alladhi rawahu Tirmidhiyu min tariqaini kiltahuma da'ifatani isnadan wa matnan. Dan dengan mengecualikan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi melalui dua jalan, yang kedua-duanya dhaif, tidak sahih sanad maupun matannya, la siyama wa qad jaa fi ihda tariqaihi fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi wa fi tsaniyati fa'alimtu ma bainal masyriqi wal maghribi. Terlebih-lebih datang dalam salah satu dari dua jalan tersebut kalimat, maka aku mengetahui segala sesuatu yang ada di langit-langit maupun di bumi. Dan dalam jalan yang kedua terdapat kalimat, maka aku mengetahui segala sesuatu antara timur dan barat. Dan telah berlalu bahwa dua kalimat ini menyelisihi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidaklah mengetahui segala sesuatu kecuali Allah semata. Warawahumal ajurriyu biduni hatainil jumlataini. Dan Al-Ajurri meriwayatkan kedua jalan tersebut tanpa dua kalimat ini. Wa yara Abu Hatimin anna hadzal haditha innama huwa min hadithi Abdurrahman ibn Aishin la min hadithi ibn Abbasin. Dan Abu Hatim berpendapat bahwasanya hadith ini, hadith ibn Abbas, berasal dari hadith Abdurrahman bin Aish, bukan berasal dari hadith Ibnu Abbas. Unzur al-ilala libni Abi Hatimin haditha sittin wa ishrina. Lihatlah kitab al-ilal karya Ibnu Abi Hatim pada hadith yang ke-26. Hada ma tayassara li dirasatuhu. Inilah yang dimudahkan bagiku penelitian pembahasan tentang hadis ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Dan sebagaimana tadi telah kita ketahui kesimpulannya, hadis ra'aitu ahsanu rabbi, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling baik, ini merupakan hadis yang sahih dengan terkumpulnya jalan-jalan periwayatannya. Wa qad tabayyana laka min khilali hadhihi dirasati ma thabata min turuqil hadithi wa ma la yathbutu. Dan telah jelas bagimu dari sela-sela penelitian ini yang sahih dari jalan-jalan hadith ini dan yang tidak sahih. Wa ma thabata min alfadhihi wa ma la yathbutu. Dan yang sahih dari lafad-lafadnya dan yang tidak sahih. La siyama qawluhu fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terlebih ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, Aku mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Faqad tabayyana butlanuhu, sungguh telah jelas kebatilannya. Wallaha as'alu an yuriyanal haqqo haqqan wa yarzuqana tiba'ahu wa an yuriyanal batila batilan wa yarzuqana tinabahu. Dan hanya kepada Allah lah aku memohon agar Allah memperlihatkan kepada kita bahwa kebenaran itu merupakan kebenaran, dan agar Allah mengkaruniakan kepada kita untuk mengikutinya, dan agar Allah memperlihatkan kepada kita bahwa yang batil itu batil, dan agar Allah mengkaruniakan kepada kita untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha wa tafaddalu wa barakallahu fikum.